Mitra bisnis, banyak masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PON ke-18 di Riau 9-20 September mendatang. Di samping terlambatnya pembangunan sarana, perencanaan yang kurang matang, Kamis kemarin, atap kanopi yang baru dipasang di stadion tenis rubuh, diduga akibat kesalahan teknis dalam pembangunannya. Bukan hanya itu, pertandingan babak-babak awal cabang futsal terpaksa ditunda akibat lapangannya penuh air karena atap bocor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat olahraga, Anton Sanjoyo. Pak Anton, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Kalau kita lihat dari SEA Games terakhir di Jakarta Palembang yang juga terburu-buru, yang pada akhirnya juga sebetulnya tidak mencerminkan sebetulnya budaya administrasi keuangan dan perencanaan yang baik ya dari manajemen keolahragaan kita. Itu bisa kita tunjuk pemerintah, bisa kita tunjuk juga KONI atau dan KOI, dan sebetulnya hampir seluruh stakeholder olahraga itu memang tidak pedulilah istilahnya terhadap bagaimana ya perencanaan yang baik, apalagi ini kan event besar ya seperti SEA Games dan PON. Kan PON Riau ini kan sudah ditunjuk dari tahun 2006 sebetulnya, dan waktu 6 tahun itu sebetulnya kan lebih dari cukup untuk mempersiapkan venues sebetulnya. Dan kalau kita bicara dari sisi anggaran, kan sebetulnya itu anggaran sudah bisa disusun dari tahun itu juga dan sudah bisa dicicil pembangunannya. Jadi yang saya tangkap tuh memang kita ini sebagai bangsa itu memang sangat lemah dalam perencanaan. Sehingga ya barangkali bukan cuma di sektor olahraga, tapi barangkali hampir di semua sektor kehidupan kita, perencanaan sangat lemah, pengawasannya sangat lemah, eksekusinya sangat lemah. Jadi memang inilah yang terjadi, cermin kita yang keseluruhan itu ada sekarang di PON Riau yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, tetapi pada pelaksanaannya kemudian harus ngebut di sana-sini, harus bahkan saya kira ini yang terburuk sejak kita menggelar PON di luar Jakarta ya. Ini sudah PON yang keberapa sudah di luar Jakarta. Sebetulnya kan ide untuk membuat Pekan Olahraga Nasional di luar Jakarta itu kan sebetulnya ide yang sangat brilian sebetulnya. Selain pemerataan ya untuk pembangunan olahraga, tapi juga sebetulnya pemerataan pembangunan prasarananya. Supaya sentra-sentra olahraga kita itu berkembang karena ada fasilitas yang memadai. Nah ini justru yang menjadi ironi, karena begitu di-spread ke luar Jakarta, tidak satupun sebetulnya yang siap dengan itu. Bahkan setelah digunakan untuk PON, di banyak daerah pun fasilitas-fasilitas itu sangat terlantar, tidak digunakan. Sehingga indikasinya kita sekarang itu di dunia olahraga kan makin terpuruk, makin jauh dari pergaulan elit internasional. Dan itu tercermin dari SEA Games, dari prestasi kita terakhir di Olimpik. Jadi saya kira kita memang, saya juga nggak tahu bagaimana, tapi kita sudah berkali-kali dikecut, sudah berkali-kali diberi peringatan, sudah berkali-kali mendapatkan juga apa tanda-tanda bahwa kita itu terjadi degradasi hampir di semua sektor kehidupan, termasuk olahraga, tapi kita juga tidak beranjak untuk menjadi lebih baik. Lalu menurut Bapak, mental atau spirit seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah dalam mengembangkan prestasi olahraga kita? Jadi memang itu yang selalu saya pertanyakan ya, tulisan saya terakhir di Kompas pun menyoroti itu. Sebetulnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan olahraga itu di mana sih gitu loh. Karena kan sebetulnya kan salah satu pilar bangsa ini bisa jadi pembangunan karakter nation building itu kan sebenarnya lewat olahraga. Itu yang dilakukan oleh, kalau di ekstrim yang pertama adalah China, di ekstrim yang lain adalah Amerika Serikat. Dan China sudah menunjukkan betapa mereka dominan sekarang di dunia olahraga. Dan mereka sekarang juga dominan di dunia ekonomi, bahkan mereka dominan di dunia politik. Jadi Indonesia ini mau di mana sih? Kalau dari sisi APBN saja pemerintah hanya menganggarkan 0,03% dari anggaran belanjanya, saya kira kita memang tidak bisa mengatakan apapun bahwa pemerintah memang tidak ada komitmen untuk membangun dunia olahraga. Karena dengan membangun dunia olahraga, itu kan bukan cuma olahraga prestasi. Yang harus dibangun adalah mulai dari pemasaran, olahraga rekreasi, olahraga di tingkat pendidikan, sampai ke olahraga prestasi. Nah ini yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Coba sekarang lihat aja deh berapa banyak sih lapangan yang cukup memadai yang ada ya di perkotaan saja yang harusnya ada. Itu kan nggak sampai 0,01% dari seluruh lahan terbuka hijau katakanlah yang ada di perkotaan di seluruh Indonesia. Jadi memang komitmennya memang menurut saya sama sekali tidak ada. Sehingga memang kita ini hanya berkutat di urusan politik, terutama urusan politik pencitraan. Yang kedua urusan dalam ekonomi itu yang hanya mengembungkan kantung pengusaha-pengusaha yang terkait dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, kita juga sama sekali tidak abai terhadap pendidikan, karena pendidikan hanya bisa Jadi kalau masyarakat yang kita didik itu juga tubuhnya itu sehat. Dan ini sama sekali tidak tercermin dari apapun yang dilakukan pemerintah. Demikian pengamat olahraga, Anton Sanjoyo. Saya Wendy Lim.